Kalau jadi orang kaya gini enak juga. Aduh, dulu waktu belum dibongkar, digusur rumah saya, waduh, kebon banyak. Nah, begitu dijual, jadi orang kaya. Mendingan. Jadi orang kaya, sekarang saya bisa keluar negeri. Baru pulang dari Arab. Wah, cerita di Arab enak. Saya belayar ke Arab. Ikut rombongan haji, tapi saya gak naik haji. Belum waktunya. Saya ikut rombongan haji, tengah jalan, orang-orang pada liatin laut. Punya pirasat sama dasar tukang mancing di Betawi dulu. Kita mancing, saat mancing. Cari cacing susah, orang bilang pakai udang aja mancing. Pakai udang kita mancing. Satu hari kagak ada yang makan ikan. Kesel juga, bengong, kenapa ikan gak makan. Gak lama muncul. Ikan tongkol apa ya? Nongol, Nah, kok ikan banyak di sini, kenapa gak ada yang makan? Itu ikan naik ngomong aja. Sorry ya, kita gak makan udang lagi alergi. Ikan bilang alergi. Susah sampai di Arab nih. Kita lihat, ilah, padang pasir, pasir mulu. Di sini kan padang lain. Sana bola, padang pasir. Pasir mulu. Kita lihat tuh kali banyak. Udah buayanya minta ampun. Buaya di sini sih ya, gak seberapa di sana. Kayak orang Arab juga, panjang, gede. Waktu buaya lagi bengong, bertiga ngadepin hutan sana. Kita kira sih di padang pasir nggak ada hutan. Ada hutan korme. Tung macan, ilah, segede apa tahu dah. Tahu, kita belum lihat. Tuh buaya bengong, bertiga nih buaya nih. Pinggir kali nganga aja tuh lalar, ilah. Lalar segede kodok, bagaimana kodoknya? Bayangin aja deh. Begitu buaya nganga aja, anak macan lari, set, bersambar sama yang kiri. Telan, sekali telan nggak pakai dipapak lagi, telan, blek. Habis datang lagi kijang manjangan tuh kan baru tanduknya panjang-panjang lari hantam tetelan liwat lagi gak lama babi hutan gede babi hutan calingnya aja 14 meter caling 14 meter ente gak percaya ente pergi deh ke Arab sana cari kalau ada ini babi hutan calingnya 14 meter lari seng udah hantam buaya gak lama dilepein lagi yang sebelah tanya kenapa yang dilepein aneh Islam deh. Buaya sana buaya Islam lain sama sini susah juga di sana kita buaya gajah udah gak betah di sana makan korma tiap hari makan korma mules rasanya pulang aja ke Betawi sini maklum rumah di sini cuman ditinggalin sama pembantu pai pembantu juga belum ngerti apa-apa biasa macul di Jawa dulu gak tau kemana kadang cip jalan. Wan, lo kemana aja sih lo? Lo di belakang. Nah, gue panggil 3 kali lo kemana aja? Lo panggil pertama saya di belakang. Nah, panggil kedua? Jalan. Panggil ketiga? Sampai. Pintar juga lo. Lo layak tuan kan manggil. Nah. Manggil saya kan sudah betul. Iya. Sekarang gini Cipto, gue kan ada perlu sama lo. Iya. Berapa lama lo kerja sama gue? Kan udah lama. Oh, lo kerja di sini ya kira-kira 3 tahun kalau lo. Yang kerja bukan gue, yang kerja. Leya, lo kerja di sini 3 tahun. Lo gue ngerti kalau lo itu kerja 3 tahun. Cip, yang kerja bukan gue, Cip. Lo yang kerja, nah gue kan bang punya rumah. Leya, gue punya rumah. Lo, pembantu. Kalau ngomong, Cip, lo kan, lo udah kerja sama orang Betawi, lo mesti menyesuaikan diri, Cip. Ini kalau gue bilang lo nih. Ini gue. Leya, gue, lo. Itu Betawi. Kalau nunjuk itu bilangnya lo Cip, kalau nunjuk kemari gue. Oh, kalau nunjuk itu bilangnya lo. Nah, kalau enggak nunjuk itu gue. Iya. Gue nunjuk sama lo. Cip. Kalau namanya gue itu berarti bahasa Indonesianya yang kerenan dikit, Melayu tinggi itu saya. Oh. Nah, kalau gue itu saya. Saya Jakartanya saya. Iya. Iya. Enggak. Kalau Jakarta harus pakai E. Pokoknya bahasa Betawi, Cip, bahasa Jakarta, semuanya pakai E, Cip. Oh, kalau begitu gue bisa. Wah, gampang. Bisa sih bisa, betul. Iya. Bukan gampang, bukan gampang. Gampang ya, gampangnya pakai gampang, gak ya. Enaknya gampang itu gampang. Gue colok mati lo butel. Iya. Begini Cipta, enggak Cipta deh gue. Soalnya begini Cip. Kalau bahasa Betawi itu enak di mana-mana juga senyum, Cip. Mau kemana? Orang bilang mau kemana? Jauh dong. Orang paling bilang mau kemana? Betawi bilang mau kemana? Tuh senyum dikit. Mau kemana? Pergi ke sana. Nah enak kan? Makan tempe. Yeah, yeah. Memang orang kate itu pendek. Apaan sih, apaan? Apaan? Lah iya, orang kate, nah, itu pendek. Iya, yang jangkung longgak-longgak, Cip. Cipto, waktu orang gue bilang Cipto lagi, gitu, gue salah. Begini, Cipto, kalau orang Betawi bilang tuh apes me ape enak, senyum pertama. Kedua tuh menjaga kesehatan. Kalau Jawa bilang kan, opo, nah, kalau... Jawa. Kalau bilang opo. Padang bilang apo. Apo. Betul bilang apa? Soalnya menjaga kesehatan. Kenapa? Itu kalau bilang apo masuk nyamuk. Oh. Nah, opo apa lagi? Laler masuk. Nah. Ape. Kalau ape enak dikit. Nasa. Ape. Nah. Ye. Ada senyum dikit. Ye, memang begitu. Begitu. Saya bilang ape. Nah. Memang tuen ite betek. Betul itu apa sih? Wah kalau betul itu susah. Betul. Betul gitu. Betul. Tetap cuma ada sesuatu beberapa perkataan yang pakai e. Nah itu Betawi. Ye. Lu mesti ngerti kan? Oh, gue sudah ngerti. Nah, kalau gue bilang jaelah salah kata gue jadi harbate. Nah, ya kan? Ye. Lu mesti ngerti Cipto. Rumah gue yang di Peteje. Iya, memang rumah gue yang di Peteje. Peteje itu Petojo. Iya. Nah, di Petojo tuh, itu belum ada ngurusin. Apalagi di Gregel. Ya, Gregel. Iya, Grogol. Nah, di Grogol. Iya. Coba, sekarang kan gue pesan sama lo, Cip. Tolong cariin orang pembantu. Buat bantuin. Gue juga kurang bagaimana, Cip, toh. Hah? Lo tau kan gue udah kaya. Oh, iya. Hah? Makan pagi gue di mana, Cip? Lo, di London. Hah? Makan siang di mana? Inggris. Mandi gue? Arab. Beli rokok? Eceran. Orang kaya, Cip. Tuan jangan salah paham. Hah? Maksud saya eceran itu biasanya tuan kan beli rokok berapa? Satu truk. Nah, lu ngerti kan? Nah, ini eceran itu satu bos. Lu orang kaya. Oh, gua kira batangan deh. Begini, Cip, lu tahu kan gua orang kaya? Ye. Di mana lu tanya teman-teman lu yang jadi bujang, kagak ada yang gua gaji kayak lu. Sebulan 5 juta, enggak ada kan? Lah kemarin gaji hanya 100 perak. Itu per skot, Cip. Oh, per skot. Memang tanda tangannya 5 juta. 5 juta kan? Tiap bulan 100 perak. For skot. Iya, iya. Panjer. Betul, sekarang gimana? Lu udah mesti tahu kan kesusahan gue? Oh iya. Jadi lu mesti cari pembantu. Oh, pembantu. Jadi tuan itu mau nyari pembantu. Oh, ada nanti. Biasanya tuh saya itu punya kawan. Wah, itu paling pinter. Pokoknya dia itu kalau di sini tuh cocok. Itu yang gue cari. Tapi yang penting, Cipto, pembantu walaupun teman sendiri, gue gak mau yang tangannya lancang. Bisa-bisa jemuran hilang. TV gue ada angkut. Oh, itu pembantu yang namanya panjang tangan. Nah, padahal tangannya kagak panjang. Tetap aja gue ukur gitu juga. Sama ya, tangan gue. Maksud saya panjang tangan itu nyolongan. Nah, itu. Lu ingatkan dulu sebelum lu kerja gue punya pembantu. Iya. Gua bilang tungguin di rumah sebentar. Tempayan gua tinggal satu di Mbak juga. Tempayan, Cip. Tempayan. Di Mbak sama pembantu. Sama pembantu. Makanya gua enggak mau yang begitu. Iya kan? Lo cari di sini, gua mau pergi dulu. Oh, tuan mau pergi. Gua mau pergi. Kalau ada pembantu lu terima aja, tapi lu gua serahin sama lu. Tesnya gimana kan biasanya udah tahu. Oh, iya. Hah? Gua minta yang jujur kayak lu. Oh iya. Biar jelek tapi cakep. Nah. Ini ngomong sedikit tapi sengak. Maksud gue, biar jelek rupanya tapi cakep budinya, baik budinya. Baik budinya. Jujur, itu jujur. Yang penting. Iya. Hah? Gue pergi dulu. Betul, Bang. Mobil gue, lu udah bersihin? Ada. Hah? Ada tuh mobil sudah. Yang di mana? Yang hitam. Iya, yang hitam. Panjang? Hah? Ada tulisannya jenazah. Itu mobil ambulan, Cipto. Oh iya, mobil. Oh, yang coklat. Yang coklat, mobil gue kan banyak, gue jadi pusing. Mobil gue yang mana gitu? Yang coklat aja deh. Yang coklat. Udah rapi? Ya. Udah rapi? Oh sudah, tadi itu sikatnya sudah. Sikat apa? Ya, mobil. Mobil kok pakai sikat? Iya. Oh, dibersihin? Iya. Oh iya. Yang coklat? Yang coklat. Yang kecil. Itu mobil-mobilan anak gue, Cip. Loh lah iya, itu mobil tuan. Sudah tadi, sudah. Udah deh? Sudah. Kenapa kemarin lo ikat di bawah pohon pisang? Ya. Lo ikat kemarin? Loh, lo sama dengan kambing tuan kan di situ. Kira-kira dong mobil kaya gue cek Volvo. Lu tinggal di rumah. Memang susah. Pembantu dengan orang Jakarta itu susah. Masa suruh ngomong lama-lama mulut saya kan terus nanti saya pulang ke Jawa begitu. Biasanya itu kawan saya itu sok datang. Memang saya kalau punya kawan itu memang baik hati. Tapi ini sudah lama loh gak datang kawan saya. Kalau datang itu sudah. Ngomongnya itu segede gajah. Halo. Loh. Cipto ya? Cacan. Waduh ini Cacan, kebetulan kamu kemari. Aduh. tercipta. Tahu dari Cahyono ada Cipto Kerja. Lu Cahyono? Cahyono kita? Siapa lagi Cahyono? Cahyono yang gendut itu? Bukan, Cahyono bengkak itu. Bengkak sama gendut itu sama. Bener. Ini udah lama kerja sini. Oh, saya itu sudah lama. Saya kan kerja di sini sudah lama. Wah, kamu kemana saja? Orang dibilangin dari misah sama situ tuh udah dah ngawur saya kemana aja, blingsatan cari sana cari sini, maklum di Jakarta, Cip. Iya, Jakarta itu memang luas, tapi Jon, saya waktu ingat sama kamu dulu, Jon. Iya. Waktu itu, wah. Waktu itu kamu kan saya ajak di Surabaya itu? Benar. Ingat saya ajak keliling-keliling. Benar. Waktu itu kan saya ajak keliling-keliling ke kebun binatang. Kamu kan saya ajak ke kebun binatang. Gak enak binatangnya. Iya, memang waktu itu saya dibawa ke kebun binatang. Tapi situ enak lihat monyet, lihat monyet, apa segala macam-macam. Nah, saya sih senengnya waktu itu makan aja. Oh, makan kamu makan buah waktu iya, itu minta. Buah-buahan. Iya, buah-buahan duku. Oh, tapi yang saya paling seneng itu loh jambu monyet. Sal, jadinya. Tapi jambu monyet itu enaknya diapain, Jan? Dirujak. Kalau dirujak bumbunya apa? Garam, cabe, terasi, terus asem pakai gula Jawa. Tapi saya tahu. Waktu kamu habis dirujak, kamu kan terus makan bakso sapi. Wah, jadi nggak enak ujungnya nih ngobrol bakso sapi. Aduh, emang bakso sapi. Terus kita ke restoran sana makan sate babi lo, asak lo. Kesel gua jadinya. Ini orang datang kemari kok bukannya disuguin kek, gimana kek? Dasar macam-macam aja temennya satu. Loh lah ya kamu itu datang itu kok terus ujuk-ujuk begitu, ini Cahyono-nya kemana? Loh Cahyono sih tadi lagi beli es dia di belakang. Saya udah pengen buru-buru ketemu pengen sama Cipto. Bener kangen udah lama gitu. Sama saya kangen Jod. Oh memang namanya sudah lama. Dan lagi kamu itu datang, begitu datang loh terus kok mukamu itu tambah jelek. Itu Cahyono. Loh. Ini Cipto. Cipto. Cipto saya lo. Ngapain sih kamu itu? Cipto, ini Cipto dari dulu kok begini. Cipto ini loh. Yang dulu ditabokin Hansipan dia. Ini lo, ini lo. Kamu enggak saya kasih kerjaan. Enggak saya kasih kerjaan. Ya, Cipto, Cipto orang ya baik. Kita bertiga tuh inget dong. Iya, Cipto. Iya. Surabaya lautan api. Nah, belum. Bertiga cuma Cipto aja yang kayak pendol korek. Layani kepala sama pendol korek ini. Kamu kalau megang kepala saya alergi tau. Iya Cip, saya sih pokoknya ingin kerja sini Cip. Loh kamu ingin kerja ya kerja. Tapi kamu gak tahu loh. Kenapa? Saya semenjak meninggalkan Anda, Anda ini. Tinggi sekarang. Loh. Ngomongnya pakai anda-anda. Oh iya, makanya kita itu harus berbincang-bincang. Katanya dulu. Katanya kamu kerjanya sama orang Jakarta. Oh iya. Wah, Jakarta itu susah. Kenapa emangnya? Susah kalau ente. Gue leme di Jakarta. Oh leme teh? Di Tenebeng. Apa? Di Tenebeng. Tenebeng tanah abang. Ya, kalau Jakarta kan Tenebeng, dagang ke Cimete. Kecamatan ke Cimete. Tuan saya itu balik. Galak apa sih? Galak. Galak Betawi ya Betawi, enggak ada yang galak. Emangnya gue sudah lama nih di Jakarta. Udah, tampang ente kayak pede. belum pernah ditabokin Jepang ya? Hah? Belum pernah ditabok Jepang ya? Oh, wah ini. Tuan saya itu galaknya bukan main. Oh, galak. Loh, tapi dia itu baik. Galak tapi baik. Padahal galak. Nah, ini. Ini loh, ngebundel gini. Loh. Tapi suaranya yang bagus tuh gimana sih ya? Suara yang bagus yang tadi ya direncanakan tadi. Ini loh. Kenapa? Tuan saya itu galak. Kalau orang yang tidak tahu seperti saya. Loh saya itu soal ilmu-ilmu binatang, suara-suara binatang. Itu sudah tahu. Alah, gombal. Pokoknya kamu tuh gitu suara binatang-binatang tuh, kok tahu kenapa? Apa sebab binatang ini suaranya kok begini? Apa sebab binatang itu suaranya kok begitu? Lu saya tahu. Pengalaman toh, Universitas Kedokteran Bagian Teknik itu saya. Kedokteran Bagian Teknik. Lulus saya ngerjain nanti ya. Wah, ini begitu selesai lulus dari kedokterannya, buka bengkel. Lo tapi kan dokter toh. Ya dokter sih. Ayo sekarang saya tanya. Ayo. Sebab apa kok bebek itu suaranya kok wek wek wek wek? Ya. Itu mah gampang. Pendek. Jang wek wek wek. Ya, suaranya kok pendek. Soalnya kakinya jeber. Oh, bener mah. Kakinya jeber ya. Kakinya enggak percaya. Soang kakinya jeber, suaranya kok panjang. Ayo. Soalnya suang, kakinya jeber, suaranya kok nyaring, itu lehernya panjang. Gak percaya, tapi bener no. Kodok gak punya leher, suaranya kok bagus. Kung. Ayo, kodok. Loh kalau kodok, lehernya pendek, suaranya nyaring, soalnya wetengnya gede. Loh. Perut. Iya perut. Perutnya gendut. Alah, bapaknya jocon, perutnya gede, suaranya kok jelek. Ayo. Kalau soalnya bapaknya jocon, suaranya jelek, perutnya gede, soalnya peri-peri. Cip-cip ya, ke belakang sebentar yuk. Untuk apa? Gua jedotin sini. Anak kojo ngomong. Ya pokoknya saya ingin lamar deh. Ya kalau ngelamar no. Caranya tapi gimana? Tapi caranya itu kamu harus sopan santun. Caranya? Caranya kalau misalkan datang, supaya kamu itu kayak belas kasihan, dikasihani. Umpamanya? Ya umpamanya begini. Aduh pak. Kasihani lah pak. Anak saya itu banyak. Nah begitu. Oh itu bukan ngelamar, orang sakit itu namanya. Loh, yang penting itu dikasihani. Oh maksudnya gitu ya. Pokoknya yang penting kamu bisa melas asih. Umpamanya, aduh pak, anak saya banyak. Rumah saya pada bocor. Iya. Sumur-sumur pada kering. Rumah saya kali caci. Kamu tuh ngapain? Perasaan saya. Oh gitu namanya. Jadi ilmu perasaan. Dia akan kasihan. Dia kita, akan kita kasihan. Kasih tahu isi rumah kita keadaan kita. Nah, beresnya sudah dia kasihan. Nah, kita. Pasti diterima. Beres. Hati-hati lo ya, galak ya. Wan. Pokoknya pas kasihan aja, Jon. Nah, ini tuan saya. Isi Wan. Iya. Yeah. Isi Wan. Mau kerja? Iya. Yeah. Betul mau kerja? Iya. Yeah. Apa gua kerjain? Lu diem aja lu. Tuh tuan. Kasihanlah saya tuan. Kenapa? Anak saya banyak. Rumah saya pada bocor. Sumur pada kering. Rumah saya banyak cacingnya, juga banyak tikusnya. Aduh kesian. Kasihanlah saya tuan. Jangan khawatir. Iya wan. Saya terima. Iya wan. Terima kasih. Nama siapa? Saya Cahyono. Oh dari Jawa. Iya dari Jawa. Sama mencipta, mencipto. Iya wan. Aduh tuan kasihan saya. Saya terima. Anak saya banyak. Rumah saya bocor, sumur pada kering. Udah jalan. Gue ikut sendiri. Kasihan tuan. Gue ikut sendiri. Iya wan. Gue terima kerjaan bener ya. Iya wan. Sila. Cepetan lo. Mau ngapain tuan? Hah? Ngapain? Ngapain tuan? Kerja. Betul mau kerja? Iya. Kerja lu mana, men? Kerja ya. Kenapa mau kerja? Enggak tahu tuh, ini jadi mana? Kasihan tuan, yang tadi lo, kasihan tuan, yang tadi lo goblok. Betul mau kerja? Iya. Hah? Kasihan, Pak. Kenapa kasihan? Bapak harus tahu. Kenapa? Bapak. Kenapa? Kasihan sekali. Saya udah lama enggak kerja. Mana istri saya bocor. Kamu tuh rumah pada bocor, semua bocor. Gimana sih? Ya soalnya gue dibentak-bentak sih, no. Contohnya lihat saya. Aduh pak, kasihanlah saya pak. Oh, kenapa? Anak saya tuh banyak. Rumah pada bocor, sumur pada kering. Rumah banyak cacingnya dengan banyak tikusnya pak. Kasihanlah pak. Saya terima nak, kebetulan cari lowongan di sini bener. Iya pak. Terima. Gitu dong. Ngapain lo? Sini. Ya. Ngapain? Kerja kayak teman saya Cahyono. Betul, mau kerja? Betul. Alasannya kenapa? Ya itu pak, saya tuh udah lama gak kerja. Kenapa? Udah mungkin ada 70 tahun sih. Kenapa lu mau kerja? Kenapa alasannya apa? Ya soalnya anak saya banyak. Ngomongnya betul? Cacing semua. Wah lu bayar cacing semua tuh gimana? Tadi lu ada cacingnya. Yang tadi itu. Pak, kasihanilah saya, Pak. Hah? Tolong dong. Teman saya tadi enak bener. Terus? Terus bisa kerja. Soalnya gimana, saya udah lama gak kerja-kerja. Makan dari mana dong kalau begitu? Iya, terus kenapa? Terus kenapa? Ngomong itu. Mana saya rumah tangga campur sama tikus. Campur tikus ngapain? Lu tadi banyak tikusnya gitu. Campur tikus ngapain? Lu tadi loh, gimana kamu itu tadi ngomong enak. Ngomong yang betul ya, jangan main-main. Iya. Udah pernah keliat sepatu bercanda menjilat belum? Belum. Hah? Belum. Ngomong yang betul? Iya. Kenapa lu kerja? Beda banget sama saya sih, Bapak. Sama teman saya sih, negor enak aja. Jangan pakai nangis-nangis, lu ngomong yang mana? Terang aja lu begitu sama gue. Ngomong yang betul? Iya. Udah muka kayak dapur gitu. Ini dapurnya ini yang gak enak nih. Diterima enggak, gue dapur aja. Terus? Iya, dan pokoknya saya sekarang minta kerja aja. Maksud saya yang kayak teman saya tadi. Kenapa? Yang bininya. Yang udah lama. Kenapa? Yang sumurnya kering. Sumur apa kering? Sumur bininya. Kamu tuh sumur bininya kering tuh gimana sih? Maksudnya ya punya rumahnya, sumurnya udah kering, udah lama ini gitu. Ngomong yang betul jelas. Iya. Hah? Iya. Jelas, singkat. Pokoknya enak. Pokoknya gini, Tuan. Jangan sampai gua gebok loh. Jangan. Saya kerja bukan cari gebogan. Cari apa? Cari kerjaan, cari makan gitu. Goblok kamu. Goblok. Goblok. Eh, ngomong. Kok lo ikut ngomong sih? Pun ngelamar kerja sama-sama. Ngomong yang jelas, alasannya apa? Ya Tuhan, saya sama-sama sama Cahyono datang kemari mau ikut kerja gitu. Itu juga Cipto, teman saya. Betul? Iya, dulunya dia pandagang minyak. Iya. Terus. Enggak dagang minyak padahal dia kerja di bank. Bank siapa? Bang Usin. Bangunan kok. Bang Usin itu gimana sih? Iya, Bang Usin pan di bangunan kerjanya. Nah, pengalaman lu apa aja? Ya, betul mau kerja. Pengalaman betul. Apa aja? Pengalaman saya dulunya sih nyupir. Nyupir? Pilot saya. Pilot apa? Hah? Pilot apa? Jetek. Pilot jetek itu gimana? Pokoknya saya minta tolong sama Bapak kerja saya di sini. Iya, gitu, Pak. Saya juga begitu, Pak. Nama kamu siapa? Freddy. Ngomong yang betul. Nama kamu siapa? Freddy. Nama kamu siapa? Dari kecil kan Freddy saya. Kalau di rumah dipanggil siapa? Diempret saya. Panggilnya diempret-empret itu gimana sih? Iya. Nama saya Jojon. Jojon. Ini Cip Jojon, kamu bilang kan yang teman kamu Jojon itu turunan Senang. Ya, ini Jojon, Wan. Oh, turunan Senang. Wah, ini sih lu sih. Oh, situ bawa-bawainnya. Turunan Senang itu turunan yang baik toh. Iya, kan tukang becak turunan Senang begini aja. Bener-bener. Betul mau kerja sekarang? Betul, ya. Pak. Pengalaman dia juga banyak, Pak. Pengalaman apa? Wow, macam-macam. Dia tuh pernah ke mana? Ke Jepang. Iya. Ke Jepang di gang apa lo? Saya di Gang 9 di sana. Di RT 6 gua tabok lu. Katanya pernah ke Jepang lo. Ke Jepang kemari. Iya, Pak, pokoknya kita berdua ingin kerja. Pengalaman jangan khawatir, Pak. Betul? Betul, saudara Jojon ini. Itu yang saya cari. Kerjanya apa aja, Pak? Minta gajinya itu berapa satu bulan? Nah, gitu. Sekarang begini. Iya, ya. Kamu satu bulannya dapat beras 3 karung satu orang. Beras dikira? Jadi sangka cipto. Satu bulan berapa, Pak? Beras 3 karung. Cuma saya bedakan. Iya, Pak. Kalau ini beras dari Saigon. Kamu beras Amerika. Aduh. Emang saya udah lama makan beras tuh perak aja gitu. Pengen beras pulon. Bedanya apa, Pak? Saya ikut sama Amerika. Soal beda makan itu enggak sama. Enggak ada perbedaan maksud saya. Iya. Cuma kalau ini gemuk cukup dengan Saigon. Iya. Ini agak kurus Amerika. Oh, kok bedanya? Panjangan sedikit. Iya. Jadi sekarang tiap bulan kamu bisa ambil sendiri berasnya. Waduh. Di mana, Pak? Ambilnya? Tempat itu tempat Bapak rumah Bapak. Bukan. Soal gudang beras nggak ada di rumah sini. Ya. Jadi dari sini kamu ke Tanjung Priok aja. Oh, dari Tanjung Priok di gudangnya situ. Bukan, kan Tanjung Priok itu kan ada pelabuhan. Ya. Nah, kamu disitu cari jangan kapal, perahu aja kamu cari. Iya. Oh, perahu. Oh, perahu. Di pulau kali tempatnya. Bukan, kamu pergi aja ke California sana ambil sendiri. Terima kasih atas omonganmu itu. Oh, kerja bagi ngambil berasnya di Amerika sana. Wah, berapa pokoknya saya ingin kerja deh. Betul. Gaji yang layak-layak gitu, Pak. Pokoknya di sini gaji kamu jangan harapkan besar, yang penting kamu kerja daripada nganggur. Iya, Pak. Orang nganggur itu jelek. Ya, betul, Pak. Hah? Dia enggak nganggur pun juga sudah jelek, Pak. Enggak usah dibilang, udah kelihatan. Iya, Pak. Saya pokoknya kerja, Pak, sekarang, Pak. Oke, betul. Okay. Bisa diterima sekarang juga. Okay. Cipto atur pekerjaan dia. Pak, nanti saya atur menurut aturan yang teratur. Nah, itu. Oke. Okay. Bisa sekerja dari sekarang juga. Oke, terima kasih, Pak, ya. Terima kasih.